السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ke-32 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan kemudian para ahli hadis berkhilaf, berselisih pendapat apakah dia adalah hadis yang mursal kepada yaitu tidak disebutkan sahabatnya, ataupun kemudian hadis yang bersambung sanadnya dan disebutkan bahwasanya sahabat yang meriwayatkannya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Namun kemudian yang lebih rajih dan lebih tepat bahwasanya adalah suatu hadis yang hasan dan bisa dijadikan hujjah, yaitu hadis la darar wa la dirar, tidak ada darar dan tidak ada pula dirar, di mana darar dan dirar tersebut memiliki makna-makna yang disebutkan oleh para ulama. Kita telah menyebutkan sebagiannya. Kemudian perkara terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, bahwasanya para ahli fiqih berselisih pendapat mengenai seseorang yang menitipkan atau mengamanahkan haknya kepada orang lain, kemudian hak tersebut diingkari oleh orang yang dititipi, atau diingkari oleh orang yang kemudian memegang benda atau harta tersebut. Maka apabila orang yang memiliki hak tadi ternyata pada sisi yang lainnya dia juga diamanahi sesuatu oleh orang yang mengingkari tadi, apakah boleh baginya untuk mengambil dari barang atau harta yang dititipkan kepadanya tadi sebagai bentuk membalas perbuatan orang yang mengingkari haknya tadi, mengambil hak dari barang titipan yang dipasrahkan dan diamanahkan kepadanya. Ada yang mengatakan boleh, Ada juga yang mengatakan tidak diperbolehkan yang seperti ini. Masing-masing memiliki hujahnya. Dan kemudian yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aib, ini yang belum kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, beliau berkata di sini, walladhi yasihhu fin nazari, dan yang sahih, yang benar fin nazar, dalam yaitu pandangan kami atau setelah pengamatan, setelah melihat kepada permasalahan lebih mendalam, annahu laysa li ahadin an yadurra bi akhihi, bahwasanya bukan menjadi hak seorang pun untuk memberikan madarat kepada saudaranya, sawa'un darrahu am la, sama saja saudaranya tadi telah memberikan madarat kepadanya ataukah tidak. Illa anna lahu an yantasira, kecuali bahwasanya boleh baginya untuk membalas, wa yu'aqiba, dan juga yaitu memberikan iqab, memberikan hukuman dan balasan atas perbuatan zalim atau madarat yang ditimpakan oleh saudaranya tadi. In qadira bima ubiha lahu bil haqqi, apabila dia mampu dengan sesuatu yang memang diperbolehkan baginya dengan hak, dengan benar. Jadi boleh baginya untuk membalas dengan sesuatu yang memang diperbolehkan, dengan sesuatu yang kemudian diizinkan dan diperbolehkan. Qala wa laysa dhalika dhulman wala dhiraran, yang demikian bukanlah kezaliman, demikian pula bukanlah dirar. Idza kana 'ala al-wajhi alladhi abahathu as-sunnah, apabila dengan cara yang diperbolehkan dalam sunnah. Maka wallahu a'lam, walaupun ucapan Ibnu Daqiq Al-Aib ini pada satu sisi bisa dimaknakan bahwasanya beliau merajihkan pendapat yang tidak memperbolehkan, yaitu mengambil sesuatu yang merupakan amanah dari orang yang menzalimi dia. Ini pada satu sisi, tapi wallahu a'lam pada sisi yang lainnya bisa jadi dimaknakan yang lainnya, bisa boleh baginya untuk membalas ya, dengan sekadar apa yang telah diambil berupa hak dari dirinya ya, dan kemudian diingkari oleh orang tadi. Wallahu a'lam kemudian mana yang sebetulnya diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aib di sini. Allah alam. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau, perkataan syarih. Wa qala asy-syekh Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullah. Dan berkata Syekh Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullah. Ini sekarang akan membahas hadis ini dari sisi sanadnya. Asnada Ad-Darqutni hadha al-hadis min wujuhin. Bahwasanya Ad-Darqutni mengisnadkan, menjadikan hadis ini adalah hadis yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin, dari berbagai sisi, yaitu dari banyak jalur periwayatan. Majmu'uha yuqawil haditha wa yuhassinuha, dan dengan keseluruhan dari sisi-sisi tadi ya, sisi-sisi periwayatannya, yuqawil hadith, ini dengannya akan menguatkan hadis, wa yuhassinuhu, dan menjadikannya hadis yang hasan. Wa qad naqalahu jamaahiru ahli al-ilmi, dan jumhur ahlul ilmi telah menukilkan hadis ini, yaitu para ulama banyak yang kemudian menyampaikan hadis ini dan menukilkan hadis ini, wahtajju bihi, dan berhujjah dengannya, menjadikannya sebagai dalil, yaitu menganggap bahwasanya hadis ini adalah suatu hadis yang kuat dan bisa diambil hukum atasnya sehingga dijadikan dalil. Ini jumhur, yaitu sebagian besar dari ulama yang mempergunakan dan mengamalkan hadis ini. Qala fa'an Abi Dawud qala, dari Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud, beliau berkata, al-fiqh yaduru ala khamsati ahadith, bahwasanya fiqh itu berkisar antara lima hadis, berputar dan kemudian intinya itu ada pada lima hadis. Wa'adda hadzal haditha minha, dan kemudian menyebutkan hadis ini di antara kelima hadis tadi, yaitu la dharar wa la dirar, yang berarti Abu Dawud mengamalkan hadis ini dan juga apa, menjadikannya sebagai dalil dan menganggapnya sesuatu yang teranggap sebagai dalil syar'i dalam bidang fiqih, bahkan menjadikannya suatu dalil atau suatu hadis yang sangat penting. Bahwasanya fiqih itu berputar dan berkisar antara lima hadis, ini salah satunya. Maka Abu Dawud menganggapnya sebagai suatu hadis yang bisa diamalkan dan dijadikan dalil. Qala Syekh, berkata Syekh, yaitu Syekh Abu Amr Ibn Salah, fa'adda fa'ud Abi Dawud lahu minal khamsah, dan maka ketika Abu Dawud menganggap hadis ini termasuk salah satu dari lima hadis yang dia anggap sebagai apa, porosnya fiqih, sebagai poros fiqih, yang fiqih itu berputar dan berkisar di antara lima hadis ini. Ketika Abu Dawud menganggap hadis ini termasuk dari lima hadis tersebut, wa qawluhu fihi yash'ur adu yush'ir bikaunihi indahu wairu da'if, dan perkataannya tentang hadis itu mengisyaratkan bahwasannya hadis ini keadaannya di sisi Abu Dawud, menurut Abu Dawud wairu da'if, bukanlah hadis yang da'if. Dari perkataan Abu Dawud, ketika diamati, beliau menjadikannya hadis ini sebagai salah satu dari lima hadis yang merupakan poros daripada fiqih. Di sini ada isyarat bahwasannya Abu Dawud yang seorang ahlul hadis, termasuk salah satu ahlul hadis, menganggap bahwasanya hadis ini bukanlah hadis yang dhaif. Ya, walaupun kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu adalah hadis yang musnad, apakah hadis yang mursal. Namun para ulama banyak yang menukilkannya, banyak yang kemudian menjadikan sebagai hadis yang yaitu bisa diamalkan dan diambil hukum darinya. Qala wa qala fihi, dan beliau berkata tentangnya, wallahu a'lam, ini maksudlah Abu Dawud, huwa 'ala mithali dirarin wa qital, dan dia adalah semisal dengan dirar dan kital. Allah alam yang dimaksudlah wazannya sama dirar dan kital. Dilafaz dari hadis ini, dirar sama seperti kital. Qala wa huwa ala alfinati katsirin minal fuqaha'i wal muhaddithin, dan lafaz tersebut dalam lisan-lisan sebagian atau banyak dari kalangan ahli fiqih dan juga ahli hadis, mereka mengatakan apa? La darara wa la idrar. Tidak ada darar dan tidak ada idrar. Idrar yaitu memberikan madarat. Ya. Tidak ada kemadaratan dan tidak ada pula memberikan madarat. Jadi di sini Allah alam Abu Dawud ingin membenarkan lafaz hadis, di mana banyak dari kalangan fuqaha dan juga muhaddithin yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang salah. Mereka meriwayatkannya dengan la darara wa la idrar. Ya. Namun kemudian Abu Dawud mengatakan yang benar wazannya adalah dirar seperti kisal. Ya, dirar bukan idrar. Ya. Ini adalah lafaz yang benar menurut Abu Dawud. Qala bi hamzatin maksuratin qabla dad. Yaitu dengan hamzah yang dikasrah sebelum dad. Ya, ini yang diriwayatkan oleh sebagian atau banyak dari kalangan ahli fiqih dan muhaddisin. Idrar. Ada hamzah yang dikasrah sebelum dad. Ini tidak tepat. Yang benar dirar. Dirar tanpa hamzah yang dikasrah. Qala wa la sihhata li dzalik. Dan tidak benar yang seperti ini. Tidak ada benar yang tidak benar yang seperti ini. Periwayatan dengan lafaz idrar tidak benar menurut Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya, ini adalah syarah dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kemudian kita akan membaca syarah selanjutnya dari Syekh Ibnu Taim rahimahullahu taala. قال رحمه الله عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه dari أبو سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لا ضرر ولا ضرار, tidak ada kemadaratan dan tidak ada pula memadaratkan. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على طرق هذا الحديث. Kemudian al-muallif berbicara, yaitu yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi, membicarakan tentang jalur periwayatan dari hadis ini. Ya, sudah kita lewati dalam matannya. Beliau membahas apakah itulah hadis yang mursal ataukah hadis yang musnad, ya. Hadis yang musnad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rawi yang kemudian tidak disebutkan, ya. Tidak ada rawi yang tidak disebutkan. Qala rahimahullah qawluhu la darar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la darar. Ai anna darara manfiyun syar'an. Yaitu bahwasannya kemadaratan itu dinafikan secara syariat. Dinafikan dalam syariat. Artinya di dalam syariat tidaklah ada suatu kemadaratan sama sekali. Baik itu dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara muamalah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mensyariatkan sesuatu yang kemudian ada kemadaratan padanya. Misalnya dalam perkara ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan suatu ibadah pun yang kemudian bermadarat bagi seorang hamba. Ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan lah ibadah yang dimampui oleh seorang hamba. Namun ketika pada suatu keadaan, misalnya sakit, ibadah tersebut dapat bermadarat baginya, maka diringankan. Ya. Seperti orang yang sedang sakit tidak bisa sholat dengan berdiri, maka tidak disyariatkan bagi yang sholat dengan berdiri. Ya. Yang disyariatkan adalah dia mengambil rukhsah untuk sholat dengan cara duduk. Dia tidak bisa sholat dengan duduk dan itu bermadarat baginya. Tidak bisa berdiri, tidak bisa pula duduk. Tidak disyaratkan untuk kemudian sholat dengan berdiri ataupun duduk. Yang disyaratkan baginya adalah apa? Sholat dengan berbaring. Ya. Jadi tidak ada dharar dalam syariat ini. Di antaranya dalam perkara ibadah. Ya. Demikian pula tidak ada dharar dalam syariat ini dalam perkara muamalah. Ya. Maka dalam perkara muamalah seperti jual beli, simpan pinjam, ya. Kemudian juga perkara-perkara yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dan menghalalkan perkara-perkara yang tidak bermadarat. Ada perkara-perkara yang bermadarat, maka diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara muamalah juga yaitu seperti hak-hak dalam bertetangga, ya. dinafikan dharar dalam penetapan syariat ini ya, apabila kemudian dalam hubungan antara tetangga dengan tetangganya, antara hubungan seseorang dengan tetangganya ada dharar, maka itu dinafikan dalam syariat Islam. Demikian pula dalam permasalahan ya, hubungan suami antara suami dan istri ya, dalam ikatan pernikahan, dalam perkara-perkara yang lainnya pun ya, dinafikan dharar tersebut tidak ditetapkan dalam syariat sesuatu apapun yang kemudian ada kemadharatan ya. Ini dinafikan dari syariat dan dari sisi yang lainnya dalam perkara muamalah ini ya, yaitu diinginkan dan dituntut dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan syariat tersebut ya, sehingga menafikan dharar dari apa, dari perbuatan-perbuatan mereka. Jangan sampai mereka memperbuat perkara-perkara yang memadharatkan orang lain ya, memadharatkan orang lain. Jadi dari sisi syariat tidak ada sama sekali sesuatu apapun yang dalam ditetapkan dalam syariat tersebut sesuatu yang bermadarat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara muamalah. Dan demikian pula dari perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu dinafikan. Artinya dituntut bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala meniadakan perbuatan madarat tersebut, yaitu perbuatan yang membawa madarat kepada orang lain ya, dari keseharian mereka. Ini yang dinafikan di sini. Qala rahimahullah wala dirar, dan tidak pula ada dirar. Ai mudharah, yaitu memberikan madarat kepada orang lain. Tidak ada kemadaratan dan tidak ada pula memberikan madarat kepada orang lain. Apa di sini perbedaannya disebut oleh Syekh Sulahnya, wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, anna dharara yahsulu bila qasdin, bahwasanya dharar tersebut akan atau terjadinya tanpa ada maksud, tanpa ada keinginan dari orang yang menimpakan madarat tadi. Dia tidak bermaksud menimpakan madarat kepada orang lain, dia hanya melakukan sesuatu ya, pada sesuatu yang merupakan miliknya sendiri, pada rumahnya misalnya, atau di halamannya ditanami sesuatu, atau pada segala sesuatu yang merupakan miliknya. Dia tidak bermaksud untuk kemudian menimpakan madarat dan kemudian merugikan orang lain, tapi ternyata bermadarat dan merugikan orang lain. Yang seperti ini dinafikan ya, dengan perkataan la darar, tidak ada darar. Adapun ad-dirar wa ad-dirar, qala rahimahullah wa ad-dirar yahsulu bi qasdin, adapun yang dinamakan dirar adalah sesuatu yang terjadi dengan betul-betul ada niat untuk menimpakan madarat kepada orang tadi ya, benar-benar ada niat untuk menimpakan madarat kepada orang tadi. Jadi di sini Syekh rahimahullahu taala menyampaikan salah satu tafsir, penafsiran atau definisi ya, penjelasan tentang dharar dan dirar yang disampaikan oleh para ulama ya. Akan tetapi kemudian sebetulnya itu ada makna-makna yang lain yang kemudian disebutkan oleh para ulama. Adapun Syekh di sini merujukkan makna yang ini, bahwasanya yang dimaksud dan menjadi perbedaan antara dharar dan dirar adalah seperti ini, bahwasanya dharar adalah sesuatu yang yaitu dikerjakan ya, kemudian ternyata menimpakan madarat orang lain tanpa dia memaksudkan untuk memadaratkan orang lain. Adapun ad-dharar yaitu adalah sesuatu yang kemudian dia memang menyengaja untuk memadaratkan orang lain, menzalimi orang lain, merugikan orang lain. Qala banafi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amrain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kedua perkara ini ya, dari syariat Islam. Tidak ada dharar, tidak ada dirar ya. Qala wa ad-dirar ashaddu min ad-dharar, dan adrar, yaitu menimpakan kemudaratan kepada orang lain dengan sengaja, ini lebih parah daripada adrar sekadar menimpakan sesuatu tanpa dia sengaja, tanpa dia memang menyengajakan untuk merugikan orang lain. Qala li'anna adrara yahsulu qasdan kama qulna, karena yang namanya adrar itu terjadi karena memang ada maksud, memang ada keinginan untuk merugikan orang lain sebagaimana yang telah kita sebutkan. Di sini Syekh rahimahullahu taala kemudian akan menjelaskan dengan contoh, bil misal yattabi'u al maqal, dengan contoh maka perkataan akan menjadi lebih jelas, penjelasan akan menjadi lebih bisa dipahami. Qala misal dzalik, contohnya law anna insanan lahu jarun, kalau saja seorang itu memiliki tetangga. Dipermisalkan dengan seorang yang memiliki tetangga. Wa hadzal jaru yusqi syajaratahu, dan tetangga ini mengairi, menyirami yaitu apa? Pohonnya, tanamannya yang dia tanam di halamannya. Fayatasarrabu al-ma'u minasyajarati, maka kemudian air tersebut merembes dari pohon tadi ila baitil jar, ke rumahnya tetangganya yang bukan pemilik pohon. Yang pemilik pohon menyirami tanamannya, pohonnya, kemudian ternyata tanamannya yaitu apa, atau airnya kemudian merembes ke tempat tetangga. Lakin bila qasdin, akan tetapi tanpa ada maksud yang seperti itu. Warubbama la ya'lamu bihi, dan bisa jadi dia tidak mengetahuinya. Itu misalnya dengan alat. Dengan alat yang kita tahu, misalnya ada alat penyiram air di taman seperti itu yang berputar misalnya, atau kemudian alat-alat yang lainnya. Kalau di Yaman sana ada karena memang tanahnya kering, di sekitar pohon memang dibuat seperti kayak kolam, seperti kolam, sehingga dialirkan air dengan selang ke situ, kemudian menggenang di situ karena memang sangat butuh air, keadaannya sangat kering di sana. Ya, kemudian merembes, bocor, kemudian meluber ke tempat orang lain, kemudian apa? Tempat orang jadi becek halamannya, padahal dia biasa melawan kegiatan di sana misalnya, atau kemudian juga jadi merusak pemandangan, dan lain sebagainya. Bisa jadi orang yang kemudian tadi mengairi pohonnya tadi tidak mengetahui hal tersebut, tidak mengetahui bahwasanya ternyata apa yang dia perbuat memberikan mudharat kepada orang lain. Tidak tahu dan tidak bermaksud. Tapi yang seperti ini dinafikan, la dharar, tidak ada kemadharatan. Fal wajibu an yuzala hadza ad-dharar idza 'ulima bihi, idza 'alima bihi. Maka yang wajib adalah dia menghilangkan kemadharatan tersebut apabila dia telah mengetahuinya. Awalnya tidak tahu, kemudian ketika dilihat, loh kok airnya sampai ke sana, maka wajib baginya untuk kemudian menghilangkan mudharat tersebut. Menghilangkan mudharat tersebut, kalau permasalahan yang seperti ini, ya mungkin dengan membenahi cara dia mengairi tadi. Misalnya tadi ada seperti waduk atau kemudian kolam yang kemudian dengannya menampung air di situ, yang di situ ada yang bocor, maka harus dia benahi, jangan sampai ada yang bocor. Qala hatta law qala sahibu syajarah, bahkan walaupun orang yang memiliki pohon tadi berkata, ana ma'aqsud al-madarah, aku tidak bermaksud untuk memberikan madarah kepadanya. Ya. Dia hanya ingin apa? Mendapatkan manfaat dengan pengairan tersebut supaya tanamannya subur, supaya tanamannya itu apa? Tumbuh dengan baik. Tidak bermaksud untuk memadarati tetangganya. Naqululah. Maka kita mengatakan kepadanya, wa illam taqsud, walaupun engkau tidak memaksudkannya. Ya. Maksudnya apa? Wa illam taqsud, yajibu alaika antuzila ad-darar, wajib atasmu, walaupun kamu tidak bermaksud, wajib atasmu untuk kemudian menghilangkan madarat tersebut. Ya. Kalau kemudian hilangnya madarat dengan adanya ganti rugi, misalnya ada sesuatu yang kemudian dirugikan atau kemudian tetangganya dirugikan karena perkara tadi, ada sesuatu yang kemudian menjadi yaitu rusak karenanya. Wallahualam. Contohnya apa misalnya? Ada yang rusak dikarenakan air yang mengalir ke rumah atau halaman tetangganya. Contohnya apa? Yang rusak karena air, wallahualam. Ya. Misalnya ada yang rusak, ya harus diganti seperti itu. Karena itu madarat, maka apa? Harus diganti. Ya. Harus diganti. Katakanlah misalnya karena ada air tersebut rusak, barang elektronik di sana misalnya, ada diletakkan barang elektronik di sana, ya. Mungkin bukan halaman ya, mungkin rumah orang lain yaitu seperti teras dan yang sebagainya, ada barang elektronik di sana. Kemudian ya, airnya dari rumah sebelah kemudian mengalir ke situ, ya. Rusak barang elektronik tersebut, ya. Walaupun dia tadi orang tadi tidak memaksudkan, ya, memaksudkan untuk kemudian merusak barang tadi, ya. Maka walaupun tidak memaksudkan harus, ya, diganti, karena itu madarat yang harus di, yaitu hilangkan, madarat yang harus dihilangkan. Qala li'anna ad-darara manfiyun syar'an. Karena darar itu dinafikan secara syariat, ya, walaupun tidak dimaksudkan untuk merusak barang orang lain, tapi itu perbuatannya, ya, itu perbuatannya yang kemudian menjadikan barang orang lain menjadi rusak. Ya, contoh yang lain lah, misalnya berlatih panahan, ya, berlatih panahan di rumah sendiri, pekarangan sendiri. Ya. Ya, dia tidak bermaksud untuk kemudian panahnya sampai ke tempatnya orang. Ya. Ternyata sampai ke tempatnya orang kemudian apa? Kemudian mengenai misalnya peliharaan dari orang tadi mati. Ya. Dia bermaksud untuk membunuh peliharaan tadi, ayam misalnya atau misalnya peliharaan yang lain. Ya. Dia bermaksud tidak bermaksud dia. Namun ketika itu terjadi, maka ya, dia harus kemudian menghilangkan madharat tersebut, yaitu dengan mengganti apa yang kemudian dia rusak tanpa sengaja. Ya. Apa yang dia rusak tanpa sengaja. Qala wa madraru fa innal jara yata'ammadu al-idrara bi jarihi. Adapun dirar adalah seorang tetangga itu menyengajakan untuk memberikan madarat kepada tetangganya. Fa yatasarrabu al-ma'u ila baitihi. Maka kemudian air mengalir ke rumah tetangganya. Dia sengaja mengalirkan, ya. Air ke rumah tetangganya, banjir rumah tetangganya, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Wa kullu hadza manfiun syar'an, dan setiap dari perkara ini dinafikan dalam syariat, baik itu darar ataupun dirar. Wa qad akhadha al-ulama'u min hadza al-hadits masailan katsiratan, dan para ulama telah mengambil dari hadis ini permasalahan-permasalahan yang banyak. Fi babil jiwari wa ghairihi, dalam bab al-jiwar, yaitu hukum dalam bertetangga, wa ghairihi, dan yang selainnya. Wa ma ahsana an yuraji al-insanu alaiha ma zakarahu al-ulama'u fi babil sulhi wa hukmil jiwar, dan betapa baiknya apabila seorang itu memurajaah, melihat kembali, memutalaah kepada apa yang disebutkan oleh para ulama dalam bab as-sulh, bab tentang perdamaian, perjanjian damai antara dua orang yang kemudian salah satunya mungkin menzalimi orang lainnya, memberikan madharat kepada yang lainnya. Nah, ini ada bab, ini disebut dalam bab as-sulh. Di sini disebutkan contoh-contohnya oleh para ulama, contoh menafikan darar dan menafikan dirar disebutkan dalam bab ini, bab as-sulh wa hukmul jiwar, dan juga hukum tentang bagaimana bertetangga disebutkan di situ, ya, disebutkan di situ. Baik, maka dalam perkara bertetangga di sini banyak contohnya, di antara yang kita sebutkan yaitu misalnya seorang memelihara sesuatu yang kemudian bisa memberikan madarat bagi orang lainnya walaupun dia tidak menyengajakannya, sesuatu yang memiliki bau misalnya, bau yang sangat menyengat karena kotorannya. Seperti apa contohnya? Ayam. Ayam sangat menyengat ya, kotor apa namanya, baunya ya. Ya, maka ini kemudian harus dipertimbangkan sekali, harus dipertimbangkan sekali. Hanya saja kemudian apabila di situ madaratnya adalah madarat yang sebetulnya madarat yang dikategorikan sebagai madarat yang biasa, ya, madarat yang tidak parah lah, ya, maka sebetulnya itu yang seperti ini dimaklumi, ya, diberikan uzur padanya. Apabila madaratnya tidak terlalu parah, ya, madarat yang masih bisa ditanggung oleh orang lain. Misalnya apa? Misalnya seseorang mengerjakan rumahnya, ya, yang namanya mengerjakan rumah, ya, terkadang ada suara-suara ribut, ya, mengganggu tetangga, mengganggu tetangga. Namun bagaimana yang seperti ini, ya, memang harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan menjadi kebutuhan, dan kemudian bagi tetangganya pun adalah sesuatu yang sebetulnya kemadharatan yang bisa dimaklumi sebenarnya, kemadharatan yang bisa dimaklumi. Asal apa? Asal yang jangan kemudian malam-malam mengerjakannya pada waktu istirahat misalnya, ya, pada waktu yang memang waktu-waktu kerja, walaupun kemudian ada kemudian tetangga yang merasa bising karenanya, ya, ini adalah sesuatu yang kemudian yang merupakan sesuatu madarat yang biasa. Atau kemudian seorang yang bertetangga dengan seorang yang memang pekerjaannya seperti ini, ya, menggunakan alat-alat yang bising, ya, menggunakan alat-alat yang bising, selama itulah madarat yang masih bisa ditanggung, ya, bukan madarat yang betul-betul berat bagi tetangga tadi, ya. Maka itu dimaklumi, ya, dimaklumi dan tidak kemudian dinafikan dalam syariat Islam, karena itu adalah ada manfaat yang besar bagi tetangga tadi dan madaratnya pun tidak terlalu besar bagi sang tetangga yang kemudian mendapatkan madarat tadi, ya, itu maka tidak mengapa, ya. Maka tadi misalnya seperti contohnya ayam tadi, ya, dilihat seberapa besar madaratnya. Apabila madaratnya betul-betul yaitu mengganggu sekali, nah ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Adapun cuma ayam satu, dua, tidak begitu bau, atau beberapa lah, kemudian tidak begitu bau karena memang sudah di apa pengolahannya baik, tidak begitu berbau, maka itu tidak mengapa. Wallah alam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini